Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ahli Sayyidina Muhammad. Sahabat kesemuanya yang senantiasa dalam kesyukuran ya. Semoga di pagi yang penuh dengan keberkahan ini, hari Jumat ya, Jumat Mubarak di 3 Jumadil Awal 1434 Hijri ya. Dan kita sudah masuk ke 15 Maret 2013 terbangun dengan kondisi yang sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Baik sahabatku, seperti biasa ya, di Jumat pagi kita ada di zonanya rumah lo syurgaku ya. Orang bilang home sweet home. Baik, dan hari ini kita akan belajar bersama dua guru kita sahabatku ya. Dan Muti gak sendiri, ada Ajay Ramadan yang bakal menemani kita semua belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ajay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semangat pagi Ajay. Semangat pagi, harus semangat ya pagi, jangan sampai ngantuk. Gak ngantuk ya. Baik, dan kita juga aja bakal mengajak sahabatku semuanya ya, ya, untuk belajar hari ini aja ya, ya, di rumahku syurgaku. Satu program yang memang dirilis, benar nggak dirilis, Jay? Betul. Untuk para sahabatku yang rindu banget akan nuansa surga ada di dalam rumah. Jadi nggak mencari surga di luar rumah ya, Jay, ya? Iya, betul. Nah, kayaknya subhanallah banget ya. Surga adalah satu apa namanya, kalau mungkin bukan simbol ya, jadi suasana yang memang penuh dengan kedamaian gitu kan ya, kesejukan, ya, kita hadirkan, keindahan. Ya, kita hadirkan di dalam rumah tangga kita. Enggak mudah sih Jay ya, ya, cuman harus tahu ilmunya, dengan ilmu semuanya jadi mudah. Dan beberapa pekan lalu ya Jay ya, itu banyak sekali masukan-masukan dari sahabat dan juga share serta apa namanya permasalahan-permasalahan bagi yang datang langsung ke Majelis Al-Bahjah, iya, gitu kan, betul ya, atau juga melalui media online kita ya, Jay, online ya, kita. Biasanya banyak ikhwan ya, Jay. Ikhwan dan akhwat gitu kan ya, yang pengen banget menikah, rindu akan menikah, cuma terkendala oleh orang tua kita. Ah, oleh orang tuanya gitu aja ya. Iya, gitu, betul kan ya. Dan beberapa program di radioku juga banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang menampung seperti itu. Selalu berulang-ulang gitu aja ya. Berulang-ulang. Iya, terakhir ya, kemarin dari Bandung ya, bahwasanya seorang akhwat yang teramat sangat ingin menikah gitu kan, sudah bilang ke orang tuanya dan sudah punya calon, insya Allah soleh, cuma ditolak gitu kan. Dan sang akhwat juga sudah mengajak orang tuanya ke salah satu ulama, ternyata malah dibilang anaknya gila agama aja. Waduh. Iya. Kok bisa ya gitu, begitu ya? Karena apa? Anaknya kan awalnya memang kuliah, berencana untuk menggapai cita-citanya sebagai wanita karir gitu kan. Setelah mengkaji ilmu agama, jadinya berubah cita-citanya, ingin segera menikah dan menjadi wanita mulia. Subhanallah. Nah, cita-cita gitu yang ya, luar biasa. Baik. Dan pagi hari ini di rumahku syurgaku kita mengangkat tema jika anak rindu menikah, gitu kan ya. Tapi orang tua tadi tidak setuju dengan beragam pertimbangan gitu kan ya. Ada syarat-syarat yang harus dipenuhi gitu kan ya. Betul. Sang calon itu mesti sarjana. Terus juga sudah berpenghasilan. Iya, tetap mampu ya, mapan. Mampu. Terus juga latar belakang agama keluarganya juga harus oke. Masalahnya kadang si calon bukan sarjana, bukan PNS gitu kan ya. Nah, gitu. Orang tua kekeh, anak juga kekeh. Jadi gimana dong ya? Baik, kita akan belajar dari guru kita semua. Kita sapa ada Buya Yahya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tetap semangat ya, Buya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lebih semangat karena hari ini didamping oleh Bang Hakim. Subhanallah. Itu subhanallah, Bu ya. Semoga semuanya. Semoga semua para pendengar semua dan juga yang di studio, mobil khusus Bang Hak dan Muti juga aja. Iya, Bu ya. Makasih. Senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah, bimbingan dari Allah, kemudahan dari Allah. Amin. Karena yang akan kita bicarakan ini adalah upaya untuk memudahkan kepada kebaikan, dan siapapun yang berusaha untuk memudahkan untuk orang lain, insya Allah akan menuai janji dari Allah, akan dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Allahumma amin. Baik, subhanallah. Subhanallah. Terima kasih Buya atas doanya. Amin, insyaallah Buya. Terima kasih juga. Dan bersama kita ada abang kita. Iya. Terima kasih Bang Hak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. lancar perjalanannya Bang? Alhamdulillah, alhamdulillah. Subhanallah. Hari ini saya bahagia sekali karena ya, bisa belajar langsung kepada Buya. Juga bisa ketemu dengan para pendengar yang memang tidak jarang buat saya untuk pagi-pagi itu sudah nongol. Ini jam-jam malam saya tapi menjadi jam pagi saya. Subhanallah. Iya tuh Buya, jadi Abang itu kayak orang Arab katanya, kebiasaannya itu tidurnya itu pagi. Jadi kalau harus siaran pagi mesti belajar dulu Rabu atau Kamisnya tidur malam dulu katanya Buya gitu. Tidur sore dulu. Oh, tidur sore bukan malam ya. Baik, dan kita belajar bersama ya Bang ya. Iya, insyaallah. Baik, insyaallah. Nah Buya dan juga Abang tadi sudah ada banyak ya, mungkin Buya sendiri langsung menangani kasus-kasus seperti itu ya. Bahwasanya tadi orang tua itu kadang punya persyaratan tadi, harus memiliki pekerjaan, sang calon menantu mesti sarjana, bahkan tak jarang harus menginginkan menantu itu yang berstatus pegawai negeri gitu. Pegawai ya negeri. Iya, itu mungkin sah-sah saja ya Bang ya. Terus yeah. Buya, namun yang jadi masalah tadi ketika kenyataannya tidak demikian, calon menantu mereka itu bukan sarjana, bukan pegawai negeri, gitu kan ya, dan belum memiliki pekerjaan tetap aja ya. Yeah, nah, betul. Maka di sini konflik terjadi. Apalagi tadi pakai simbol terkaget-kaget orang tua anaknya tuh gila agama, gitu kan ya. Nah, seperti apa, gitu kan ya? Anak juga kekeh, orang tua juga kekeh. Solusinya seperti apa? Upaya dan juga bagaimana? Bagaimana? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabi wa mawala. Amma ba'd. Yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Bang Hak dan juga semua yang ada di studio. Amin. Para pendengar semuanya dimanapun Anda berada. Setiap orang hidup dengan lingkungannya dan dengan pengaruhnya. Hanya yang disayangkan, hampir orang-orang yang hidup di dunia ini jarang mencermati pengaruh yang negatif terhadap apa yang terjadi pada anak-anaknya. Akan tapi selalu karena terbuai dengan ambisi yang konon positif, sehingga lupa bahwasanya ada pengaruh negatif yang lebih besar. Lebih besar. Ini adalah biasa, namanya terbuai. Di saat bercita-cita dengan sebuah keinginan, punya keinginan dengan sebuah cita-cita, atau bercita-cita untuk memenuhi, untuk mencapai sebuah keinginan, maka di saat seperti itu dia lalai. Bahasanya ada satu hal yang bisa menghancurkan anaknya atau keluarganya yang tanpa dipikirkannya. Gak disadari ya Bu ya. Dan ini bukan saja seorang bapak, mungkin seorang seseorang anak muda, gadis atau seorang pria pun kadang dia terbuai dengan keinginannya atau cita-citanya, sehingga dia lupa bahwasanya ada sesuatu yang lebih perlu untuk dia cari, ia cari, dan jika tidak dipenuhi maka akan mendatangkan satu hal yang membahayakannya. Baik, kita kembali bahwa semua orang hidup dengan lingkungan dan lingkungannya dan pengaruh-pengaruhnya. Dan ini yang jarang dicermati oleh orang tua. Orang tua zaman sekarang itu kadang menyamakan kehidupan anaknya di zaman ini sama dulu dengan kehidupan orang tua pada zaman dulu. Sehingga pengaruh yang terjadi pada anak tidak dicermati. Kemudian di sisi lain, hiruk pikuk dunia ini, ambisi untuk menggapai sebuah cita-cita, apakah itu mendapatkan harta, gelar dan sebagainya, itu menjadikan lupa seorang tua untuk mencermati perkembangan moral anaknya atau memahami tentang psikologi anaknya, sehingga anak dianggap normal dalam lingkungan yang wajar seperti bapaknya zaman dahulu yang mohon maaf namanya televisi saja tidak ada zaman dahulu. Adanya hanya satu televisi, itu pun hanya di balai desa dan seterusnya. Tapi zaman sekarang lihat anak kita memegang kamera, memegang ini dan sebagainya, dan ini tidak pernah dicermati oleh orang tua. Nah, satu, dan memang ada satu pepatah ya yang perlu sering kita hadirkan, jangan mengukur baju orang dengan badan sendiri, itulah. Jadi zaman dulu, zaman sekarang itu beda wahai para orang tua. Apalagi pengaruh negatif sekarang lebih dahsyat lagi. Nah, di saat seperti itu orang tua tidak cermat, maka muncullah orang tua yang tiba-tiba hanya memikirkan anaknya harus sebagai sarjana, lulus kuliah. Atau anaknya harus dapat pekerjaan terlebih dahulu. Bahkan ini juga penyakit ini, ternyata biarpun bukan dorongan dari orang tua, tiba-tiba ambisi seorang anak kadang-kadang juga menjadikan dia lalai. Ada beberapa orang yang lanjut usia, ternyata tidak tergugah untuk menikah, Bang Hak. Setelah itu kami ingatkan bahwasanya apa yang kamu cari? Sekarang pekerjaan sudah ada. Kan pekerjaan sudah ada, anggap saja rezeki sudah ada ini. Rezeki sudah ada. Sekarang apa yang kamu cari? Mencari rezeki lagi. Ada sesuatu yang kamu cari sebetulnya yang tidak pernah teragendakan karena tertutupi dengan ambisimu itu. Baik, sekarang saya tanya coba. Kalau engkau bayangkan bahwasanya engkau didampingi oleh seorang suami, yang penuh kasih denganmu. Lihat kemesraan sesaat dinilai berapa duit? Kemesraan sesaat. Kemudian diberi oleh Allah karunia seorang anak. Dinilai berapa? Coba bayangkan kemesraan kebahagiaan ini. Dia hanya bisa diam sejenak. Hanya setelah itu dia berpikir, akhirnya bahwasanya pernikahan ini harus dilewati, harus di. Tapi sering lupa orang itu karena ambisinya itu pengin pangkat, pengin kekayaan. Sehingga sudah dapat, dia ada harapan saya harus karir naik pangkat lagi dan seterusnya, naik pangkat lagi dan seterusnya. Sehingga yang sangat dibutuhkan dilupakan. Dan di saat ia lupa, teringat pada masa yang dia itu sudah tidak bersemangat lagi untuk menuju ke tempat itu. Maka banyak wanita-wanita atau orang laki-laki sekalipun yang istilahnya kelewat masa masa senangnya itu, yang seharusnya dia menikah dengan menggapai kebahagiaan, yang sehingga muncullah orang-orang yang akhirnya membatalkan atau memutuskan untuk tidak menikah dan seterusnya. Melajang. Baik, melajang sepanjang hidupnya. Ini adalah karena apa? Itu tadi, dia itu lupa bahwasanya ada kebutuhan yang sebetulnya hati kecilnya itu menyeru terus. Cuman tidak pernah dipenuhi hanya karena dia menuruti oleh ambisi. Kata ini loh uniknya, pada diri sendiri saja sering terjadi seperti itu, apalagi orang tua melihat anaknya. Maka sekarang kita ingin menjadikan orang tua itu melek, rasanya anaknya punya kebutuhan. Di samping punya kebutuhan, punya problem kalau dibiarkan kebutuhan ini tidak terpenuhi. Baik, anak kita hidup di masa sekarang ini, lihat, dengan problem yang bermacam-macam, mulai dari televisi, internet, komputer dan sebagainya. Maka orang tua itu jangan sampai memandang anak hanya sebagai anak sepanjang hidupnya. Sebagai orang tua harus melihat anak sebagai seorang wanita yang butuh laki-laki, sebagai seorang pria yang butuh wanita. Ini harus dihadirkan pada seorang bapak atau seorang ibu. Kadang seorang tua hanya menganggap kamu itu sebagai anak. Masih anak. Nah, kadang tanpa disadari bahwasanya anak itu akan dijadikan sapi perah sebagai alat untuk mendatangkan uang. Misalnya kamu harus dapat begini, Nak. Kalau enggak pergi gini. Ini sudah salah. Sementara yang harus dihadirkan sebagai dalam pendidikan Islam itu, anak itu sebagai sarana untuk keselamatan orang tua. Artinya anak sendiri harus selamat. Kebahagiaan orang tua di dunia dan di akhirat. Di dunia iya, rezeki dan sebagainya. Akan tapi lihat di akhirat tentunya lebih penting bagi anak-anaknya. Sehingga masalah pernikahan ini seharusnya dijadikan prioritas di dalam pembahasannya. Karena apa, mohon maaf, jika kebutuhan yang satu ini tidak dipenuhi dengan cara yang halal, maka seorang anak akan melakukan sesuatu yang haram. Karena kebutuhan ini kebutuhan. Terus, dan jika ternyata seorang tua tidak pernah memenuhi kebutuhan anaknya dari sisi ini dengan cara memperkenankan pernikahan atau memudah pernikahan, maka ketahuilah orang tua juga punya andil kemaksiatan, andil dosa besar terhadap anaknya. Dan alangkah banyaknya orang yang semacam ini. Bahkan alangkah banyaknya juga orang di saat dengan cara baik-baik tidak bisa, maka dengan cara mohon maaf ambil dulu dan sebagainya. Itu adalah berangkat daripada kekakuan orang tua di dalam menyikapi anak yang ingin dipenuhi kebutuhannya. Baik, berkenaan dengan topik yang diangkat, di saat anak sudah ingin menikah, maka wahai para orang tua, ya, yang pertama jangan disamakan masamu dengan masa anakmu. Kalau dulu seandainya ada pembatasan usia nikah, usia berapa? Usia nikah dulu dibatasi pada zaman 18. Dulu 18 untuk wanita, untuk wanita 25. Baik, itu zaman dulu, ya. Seandainya zaman dulu itu masih berlaku, tidak berlaku di zaman sekarang. Tapi orang malah dibalik. Zaman sekarang, zaman rusak, malah mau diundur lagi katanya usia pernikahan. Ini musibah, problem, lihat. Usia pernikahan itu kapan? Usia pernikahan adalah di saat anak butuh kepada nikah. Tidak ada istilah batasan angka. Usia pernikahan anak di saat anak butuh nikah. Yang dimaksud nikah itu, mohon maaf, pelampiasan seks, pelansiakan syahwat, ya, yang jika tidak diarahkan kepada yang halal, maka akan mengarah kepada yang haram. Yang haram. Sekarang anak SMP sudah tahu perzinaan terjadi di Jawa Timur waktu itu, kemudian di Jawa Tengah juga anak-anak yang SMP kelas 3 pesta seks. Sebagai lulusan lulusan ya. Iya, ma'udzubillah. Bagaimana ini akan dikatakan usia dini belum nikah, belum usia 19 tahun belum nikah usia dini? Ketahuilah usia pernikahan anak kita adalah di saat mereka sudah butuh. Nah, adapun nanti jika dikhawatirkan akan belum kesiapannya, maka itu tugas orang tua untuk memilihkan pasangan yang siap untuk menikah. Misalnya seorang anak gadis yang umurnya 14 tahun belum siap menikah. Akan tapi kalau seorang bapak paham, dicarikan suami yang mengerti untuk mendidik anak yang bisa meladeni seorang istri yang masih kecil, tentu akan menjadi imbang pernikahan ini. Permasalahannya sekarang itu apa? Kecaman kepada pernikahan dini itu adalah karena terjadinya pernikahan dini karena memang semuanya belum siap menikah, akan tapi apa? Mereka melanggar pernikahan, misalnya apa? Dinikahkan mendadak karena pacaran atau sudah kecelakaan dan sebagainya. Gimana tidak terjadi problem ini? Akan tapi kalau sudah pernikahan oleh orang tua bersiapkan, melihat anak gadisnya umur 14 tahun, 15 tahun, misalnya sudah 16 tahun anggap saja, sudah terlihat butuh kepada kaum laki-laki, misalnya sering hubungan dengan laki-laki dan sebagainya, bisa ditanya hati kecilnya, apakah engkau sudah butuh betul dengan urusan pernikahan nak? Bagaimana tentang sekolahmu nak? Mungkin dia akan menjawab, jika butuh benar, saya ingin nikah pak, akan tapi sisi lain saya juga ingin sekolah. Maka seorang tua berpikir, kalau seorang anak berpikir bagaimana menyelamatkan anak ini dari sisi ini, bisa saja dia melanjutkan sekolah tanpa harus melajang dengan menikah, bisa saja. Dan ini banyak dilakukan oleh orang-orang besar terdahulu. Jadi menikah dan terus melanjutkan kuliah atau sekolah atau pendidikan dan seterusnya. Nah, di sini pemahaman seorang tua ini harus dirubah. Jangan sampai orang tua itu hanya menuruti kemauannya sendiri, anaknya harus jadi sarjana atau bisa punya perusahaan atau bisa bekerja di sebuah perusahaan. Akan tapi tolonglah wahai para orang tua, pikirkan anakmu adalah seorang wanita yang butuh kepada laki-laki. Dan ini bisa dicermati. Maka nanti kemarin sudah kita bahas bahasanya komunikasi. Jika seorang tua sudah melihat anak gadisnya itu, mohon maaf, sudah sering sisiran lama-lama atau mencat-mencat jerawat dan sebagainya itu, artinya sudah mulai akil balik dan saat itu bukan berarti langsung dinikahkan. Tidak. Kita tidak mengatakan langsung dinikahkan. Akan tapi mulai terbuka komunikasi itu. Jadi komunikasi dengan seorang anak. Sehingga seorang anak jika mungkin punya kecintaan, punya kecenderungan, dia akan berterus terang. Dan jika ternyata tidak sesuai dengan kriteria yang diinginkan orang tua yang bijak tidak akan memangkas, akan tapi mengarahkan. Karena apa? Tidak mungkin dibendung begitu saja. Karena apa? Urusan hati. Bagaimana dia akan tanpa itu, sementara teman-temannya adalah punya itu, ya kan? Dia tidak mungkin. Maka seorang tua mengarahkan, nak, engkau kalau akan menikah, engkau harus menikah dengan seorang laki yang seperti ini, seperti ini, seperti ini, dengan ditanamkan kriteria yang benar. Maka seorang tua itu harus punya wawasan, hanya jangan mau menikah saja, kan begitu. Jangan punya anak saja. Setelah itu diarahkan anak kepada kriteria yang benar, maka secara otomatis, dengan orang yang dicenderungi tadi, seorang anak akan pudar perlahan demi perlahan ya, dia akan beralih, maka nanti akan mendengar omongan orang tua. Kemudian sampai pada batas orang tua bertanya, apakah kau ingin menikah nak? Jika seorang anak mengatakan iya, itu mustahil seorang anak mengatakan iya kecuali butuh benar. Iya. Betul. Mustahil. Kalau sudah seorang anak mengatakan iya wahai orang tua, atau ngadu kepada anda saya ingin menikah, lihat, jangan ditunda ini. Karena apa? Anda tidak tahu apa yang ada di dalam dirinya. Syahwatmu sebagai orang tua beda dengan syahwatnya sang anak. Kemauanmu beda dengan kemauan sang anak. Orang tua mungkin terlalu banyak problem waktu hidup masa hidupnya. Atau mungkin gangguannya belum ada. Sehingga tenang-tenang saja syahwatnya. Tapi anak anda yang telah anda bekali dengan HP, yang telah anda bekali dengan televisi, yang telah anda bekali dengan laptop dan seterusnya, mungkin saja syahwat bangkit saat itu dan dia pengen selamat. Anda akan menunda, anda menyamakan diri anda dengan dia. Maka itu kesalahan sebagai orang tua. Maka ini yang harus kita fahamkan kepada orang tua. Tolong fahamilah anak anda sebagai seorang laki-laki atau seorang pria atau seorang wanita yang dia juga butuh di dalam masalah satu ini. Dan kebutuhan anak kepada pernikahan ini itu melebihi daripada kebutuhan urusan makan. Kalau seandainya anak anda senang sate saja, kalau tidak ada sate, lihat kalau lapar dikasih lontong pun juga suka. Dia bakal mau. Akan tak ya? Kalau dia pengen apa saja, mama, belikan saya es krim misalnya. Kalau tidak ada es krim, bisa saja nanti diganti es lilin pun juga bisa. Akan dimakan. Akan tapi selesai di saat perutnya kosong. Tapi urusan yang satu ini, urusan yang satu ini tolong wahai para orang tua. Di zaman ini, di zaman yang mohon maaf, dulu barangkali bahagia ya, masa kecil kita itu, orang pakai baju itu masih normal ya. Sekarang banyak enggak normal kan? Lihat. Kurang bahan. Naik sepeda motor itu saja dulu aman, semua orang pakai baju, anggap saja bajunya tradisi Jawa dahulu ya, Jawa Sunda. Itu masih pakai kebaya panjang kan? Sekarang di mana itu semuanya? Masya Allah. Itu jadi lap itu semuanya. Sekarang bajunya berubah, lihat. Jujur, kalau laki-laki normal tidak tergugah syahwatnya, itu laki-laki gila. Astagfirullah. Iya, betul. Bagaimana tidak tergugah syahwatnya? Tidak terkenang-kenang atau tidak ini. Jangan dikatakan, wah ini pikiran mesum. Bukan pikiran mesum, wanita normal. Laki-laki normal ya seperti itu. Kecuali sudah menjadi orang gila. Akan tapi karena seringnya dia melihat semacam itu, sehingga sudah berkembang cara-cara hayalnya, bukan segitu. Sudah berpikir yang enggak-enggak. Sehingga mohon maaf, sampai sekarang menikmati orang dengan menikmati. Dia tidak melakukan zina, akan tapi berangkat dari menikmati video-video porno. Dan sebagainya. Ada semacam itu. Karena dia menikmati dengan itu semuanya. Karena tidak puas yang dilihat di pinggir jalan hanya setengah-setengah. Ya, betul. Akan tapi dia lanjutkan dengan apa yang ia bisa lihat-lihat. Dan itu adalah awal daripada berzinaan. Dan seterusnya kalau tidak punya yang halal. Baik, na'udzubillah. Nah, sekarang zaman semacam itu. Mulai zaman pergaulan saja semacam itu. Dulu saja kalau sudah anak jejer di bangku sekolah itu, dipui tangan lari. Jejer kok itu. Sekarang bagaimana malu. Anak kecil? Malu. Sekarang anak kecil sudah berani ngobrol berdua, mungkin SMS-an dan sebagainya. Wahai para orang tua, sadarlah. Anakmu adalah tanggung jawabmu. Jika ada seorang anak melakukan perzinaan gara-gara keteledoran orang tua, maka orang tua yang masuk neraka dahulu. Dan kami ingatkan bahwasanya Nabi pernah mendoakan, Allah masykuk man syakku ala ummati. Ya Allah, susahkanlah orang yang menyusahkan umatku. Dijelaskan bahwasanya termasuk orang tua yang mempersulit pernikahan putra-putrinya, lihat akan dipersulit urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus kita fahamkan di dalam dunia pernikahan. Mohon maaf, ini adalah karena yang satu ini memang perlu dibahas secara khusus karena mohon maaf. Perzinaan pada zaman dahulu terjadi di kampung, pernah satu orang pun heboh luar biasa. Sekarang berapa puluh terjadi di sebuah kampung. Sudah biasa dan sudah orang tidak lazim, tradisi bu. Sudah kayak ini, na'udzubillah. Akankah kita biarkan anak kita akan menjadi korban yang kesekian kalinya? Tentu kita harus paham masalah ini. Maka topik malam pagi hari ini adalah topik yang amat penting. Dan mohon kepada para ashatid dan semuanya untuk menghimbau, untuk membahas masalah ini, menyelipkan di dalam di sela-sela pengajiannya, untuk menghimbau kepada orang tua agar mempudah urusan pernikahan. Ada masalah rezeki adalah Allah yang atur. Hanya perlu kesepakatan antara kedua keluarga barangkali. Kalau mereka masih anak-anak semuanya, gimana sambil kita bimbing dan ya, sambil kita bina terus, mereka bisa menikah dengan halal. Dengan demikian, tetapi di samping itu, mungkin kalau mau sekolah, sekolahnya bisa berlanjut. Kemudian usaha dipikir bersama-sama. Dan asal tahu saja bahwasanya orang berhasil itu rata-rata setelah menikah. Kalau orang berhasil mulai dari berhasil secara akademi atau berhasil secara ekonomi adalah terjadinya setelah pernikahan. Hampir tidak ada orang yang belum menikah itu berhasil tuh. Sedikit sekali. Justru dia janji, ingat janji Allah Subhanahu wa taala, "Yakunu fuqara yaghnihumullah," yang menikah dalam keadaan fakir. Kemudian yakin akan janji Allah, maka akan dimudahkan. Akan tapi dan juga diingat, wahai para orang tua, Nabi Muhammad pernah mengancam orang yang menikahi seorang wanita karena kekayaannya. La'allaghinaha yutghiha. Bisa saja kekayaannya itu akan menjadikan dia membangkang dan kurang ajar. Makanya seorang wanita yang menikah dengan seorang laki-laki hanya karena kekayaannya, bisa saja dengan kekayaannya itu menjadikan dia terhindarkan. Akan dihinakan. Dan memang seorang wanita yang menikah dengan seorang laki-laki karena kekayaannya, masuk rumahnya sudah hina. Yang dilihat perabotnya, yang dilihat ininya, lihat mobilnya, dia hina dan perempuan hina. Dan itu akan dihinakan terus panjang hidupnya. Maka wahai para orang tua, nikahkan putrimu adalah dengan orang yang soleh. Untung-untung soleh yang ganteng, untung-untung soleh yang berduit. Itu tidak ada. Kalau bisa, akan tapi jangan hanya yang berduit saja, akan tapi tidak soleh, maka akan menjadikan anak kita akan terjerumus nanti dalam kehinaan sepanjang waktu. Ini saja mukaddimahnya. Insyaallah mohon maaf untuk menyempurnakan apa yang kami sampaikan. Allah alam bisawab. Baik, subhanallah. Terima kasih Bu ya. Dan tadi satu, jangan samakan masa orang tua dengan masa sekarang. Sekarang luar biasa, Bang. Ada yang bilang bahwasanya kemaksiatan itu dalam genggaman, Bang. Iya kan, dalam hitungan detik gitu kan sudah terjadi bencana. Nah, subhanallah. Baik, dan tadi seperti Abang tadi kita sama-sama simak penjelasan dari Bu ya, Bang ya. Bahwasanya tadi orang tua itu memang orang tua manapun ya Bang ya, nggak ingin sesuatu yang tidak baik terjadi sama anaknya, gitu kan ya. Makanya satu di antaranya termasuk masalah perjodohan juga akhirnya orang tua itu selektif gitu kan ya. Karena orang tua itu nggak mau anaknya menderita kemiskinan atau juga kesengsaraan ya setelah menikah nanti. Makanya banyak syarat-syarat yang diajukan tadi gitu kan. Orang tua punya pengalaman ya kan masa lalunya. Bahwasanya dulu tuh ibu menikah dengan ini belum berpengalaman jadi sengsara gitu kan ya. Anak juga punya keyakinan calon suami saya soleh mah gitu kan ya, tapi ditolak gitu. Jadi anak juga nggak harus nggak harus selamanya disalahkan dengan keyakinannya. Orang tua juga nggak seharusnya apa namanya benar dengan pengalamannya. Mm-hmm. Jadi harusnya kan orang tua sama anak duduk bareng diselesaikan dengan ilmu ya bang. Iya. Ya kasih tahu ilmunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang saya muliakan Mbak Ati, Bang Ajay dan ya, para pendengar insyaallah yang ya, semoga senantiasa Allah memberikan karunia yang besar pada pagi hari. Amin. Prinsipnya memang dibutuhkan komunikasi yang cerdas dari anak-anaknya. Yeah. Biasanya sang anak itu belum punya pengalaman meminta, yeah, sehingga ketika mengutarakan apa yang diinginkan itu terjadi miskomunikasi di sana. Nah. Sebetulnya kalau yang muda ini belajar bagaimana cara meminta yang tidak bisa ditolak, nah itu bagus. Yeah. Misalnya abang bilang sama Muti gini, yeah, Muti, yeah, bang, nanti habis siaran ini abang ditraktir ya. Oke. Okay. Karena namanya Muti kan? Iya. Yeah. Ya, jadi kenapa emang kalau namanya Muti mesti traktir? Bukan, berarti pertanyaan itu ada insert, ada yang disisipkan. Yeah. Abang minta supaya Muti nanti traktir abang. Yeah. Tapi akhir dari pertanyaan itu saya sisipkan namanya Muti kan? Iya. Yeah. Nah, orang akan menjawab iya. Iyanya itu bukan karena mau traktirnya, yeah, karena ujung dari pertanyaannya namanya Muti kan? Iya. Yeah. Abang pernah sampaikan itu ketika sama teman-teman. Abang pernah ngobrol secara secara bercanda sama tim. Nanti selesai ini kita semua ditraktir ya sama si Fulan. Iya. Karena betul namanya Fulan kan? Iya. Ya dia enggak sempat berpikir lagi Bu ya. Sama dia bertanggung jawab untuk menraktir. Iya. Enggak akan sesuai jawab iya karena bertanya sesuai dengan pertanyaan terakhirnya. Pertanyaan terakhirnya. Iya, terakhir. Lah banyak orang yang bertanya itu kemudian salah. Harusnya begini. Ayah, seyogianya usiaku yang sudah matang ini menjadi menjadi pertimbangan untuk bisa menikah, karena menikah dalam usia yang sangat muda itu juga bisa menentukan kebaikan dalam kehidupan saya, supaya saya juga tidak terjerumus dalam dosa-dosa. Bukankah menghindari dosa itu baik? Nah, itu pertanyaan terakhir. Berarti terakhirnya itu kan baik. Orang tua akan mengatakan iya. Jadi tidak berbicara kepada permohonan nikahnya, tetapi ada akhir dari penjelasan yang orang tua akan mengatakan iya. Karena menghindari dosa itu apakah itu baik? Orang tua mengatakan iya itu baik. Itu clue-nya padahal ya bang ya. Iya, sangat sangat simpel sekali. Iya. Berarti kan ada butuh komunikasi yang cerdas dari sang anak kepada orang tua. Lah teknik-teknik begini sebetulnya sudah sangat harusnya sudah bisa supaya yang muda-muda ini gampang disetujui oleh orang tua. Kan orang tua menganggap saya punya pengalaman lebih banyak, punya pengetahuan yang banyak. Iya. Tapi betul yang Buya tadi katakan, banyak orang yang menggunakan masa lalunya untuk merencanakan masa depan. Tolak ukurnya di situ, Bang. Dan belum tentu sama. Iya. Tetapi sebaik-baiknya, saya sarankan juga kepada yang muda-muda, karena Abang dulu menikah juga usia 21 tahun, Buya. 21 tahun. Waktu itu saya masih kuliah. Masih kuliah semester 2, saya ngomong, ini pengalaman pribadi, toh. Oke, share pengalaman. Saya ngomong sama orang tua saya, sama Umi saya, Umi izinkan saya, karena di Jakarta itu banyak sekali kemaksiatannya mudah sekali dicapai. Seyogianya kalau saya bertanggung jawab kepada nasib saya, tentunya saya harus bisa menghindari dosa-dosa saya. Bukankah menghindari dosa itu baik? Masya Allah. Nah, ya, ibu saya mengatakan iya, karena ayah saya sudah tiada. Ya, ibu saya bilang iya itu baik nak. Nah, untuk kebaikan itu menghalalkan supaya bisa tersalurkan syahwat dan sebagainya, izinkan saya untuk bisa menikah. Dan bukankah menikah itu adalah cara salah satunya untuk melindungi syahwat? Ya, ibu saya bilang iya. Iya juga. Gak bisa, enggak, ya, bisa enggak, karena ujung pertanyaannya itu memang tidak bisa dijawab tidak. Ya. Masya Allah. Tapi harus diiyakan. Cuma caranya gimana? Cara setuju. Untuk mengiyakan. Kemudian begitu, memang begitu mau nikah, ibu saya tanya, lu apa yang kamu akan lakukan nanti? Apakah kamu kuliah bisa bekerja? Nah, memang itu kekhawatiran orang tua, Muti. Betul. Yang menganggap bahwa dalam untuk mencapai keberhasilan itu harus berdasarkan kepada pendidikan yang layak, cara-cara pengetahuan yang menjadi persyaratan orang untuk bisa berhasil. Iya. Padahal sebelum menikah, orang itu nggak sempat berpikir beli sendok loh. Oh, iya, iya bang, betul. Sudah ada sendok di rumah. Tinggal makan. Gak iya. Nggak sempat berpikir beli gelas juga sama piring betul. Ya bang. Tapi setelah menikah itu betul, makanya tadi yang Buya katakan, iya kunu fukoro, kalau kamu miskin, yughnihumullah, akan dikayakan. Karena dulunya sebelum menikah itu miskin loh kita ini. Masya Allah. Nggak sempat punya sendok, nggak sempat punya piring gitu. Dan tapi setelah menikah itu loh harus punya sendok. Sendok aja dulu nggak punya, sekarang sendok kan minimal punya satu, punya dua, bertambah kekayaannya. Dulu punya siapa itu? Punya orang tua dulu. Iya. Nah, sekarang kan punya aku kan. Masya Allah. Nah, upaya itu menjadi satu kewajiban buat saya, ya. Muncul bahwa saya harus bisa menafkahi keluarga. Justru kedewasaan lebih dahulu muncul, Muti. Rasa tanggung jawab lebih ada. Nah, ini yang tidak dilihat oleh orang tua. Karena orang tua menganggap bahwa ini untuk kebaikanmu juga, nak. Ya, masa depanmu sangat panjang. Jangan kamu sia-siakan dengan pernikahan dulu. Nanti kamu gak konsentrasi. Nah, itu gagal kuliah. Nah, masa depannya suram, Bang. Betul. Padahal justru abang lebih cepat menyelesaikan perkuliahan. Nah, ini dia. Dengerin semuanya ya. Iya, betul yang Buya tadi katakan itu. Betul sekali. Setelah menikah. Betul sekali. Karena saya menganggap bahwa saya harus sesegera mungkin menyelesaikan masa muda saya. Ada motivator di belakang sih, Bang, ya? Iya. Istri saya selalu mengatakan begitu kan. Mau kapan lagi, Bi, untuk segera menyelesaikan? Apa nunggu anaknya lebih besar lagi? Oh, ya nggak mungkin. Jadi yang harusnya 4 tahun bisa diselesaikan kurang dari itu. Dan yang dulunya nggak sempat-sempat mikir bisnis, nggak sempat-sempat mikir usaha, itu sudah didahulukan mikir itu. Jadi ini justru ada kebaikan. Termotivasi ya, Bang. Iya, tetapi kebaikan itu tidak bisa nyambung, tidak bisa terlihat oleh orang tuanya. Nah, ini hanya masalah komunikasi, bagaimana caranya supaya apa yang disampaikan kepada sang anak itu sesuai dengan pandangan orang tua. Karena begini, Muti, memang teknologi itu apa yang dianggap oleh orang tua menjadi acuhan kebaikan di masa depan. Pompa air itu yang tahun 50-60 itu ya, itu dianggap teknologi yang paling canggih. Yang pakai tangan itu, iya, pompa pakai tangan itu paling canggih. Sumur pompa, itu. Sumur pompa itu yang dulu paling canggih, sekarang masih ada yang pakai enggak? Enggak ada. Sudah enggak ada. Capek, Bang. Capek. Iya, itu menandakan bahwa memang ukuran teknologi, ukuran standar apa yang menurut manusia baik pada saat itu akan menjadi sesuatu yang sudah basi, sudah kuno. Tetapi yang namanya ajaran agama itu dari dulu sampai sekarang dan sampai akan masa depan itu nggak ada yang kuno. Justru akan semakin tepat digunakan ketika masa sudah sedemikian sangat kacau balau. Nah, ini justru ketika dalam keadaan kacau balau begini, banyak orang yang justru mengejarnya kepada kepentingan-kepentingan duniawi dan melupakan hal-hal yang semestinya tidak pernah lapuk, nggak pernah akan menjadi kekunoan. Harusnya dalam keadaan seperti ini harus kembali lagi kepada prinsip-prinsip agama yang benar, yang baik, yang tentunya perlu dengan sudut pandang yang tepat untuk melihat itu. Masya Allah. Insya Allah itu. Subhanallah. Jadi kuncinya di komunikasi ya. Komunikasi yang cerdas. Komunikasi yang cerdas, gitu kan ya. Kadang emang gitu mentoknya di komunikasi, Jay. Iya kan. Ternyata salah ya. Soalnya ujuk-ujuk sang wanita, sang anak perempuan, mama saya pengen nikah. Sang laki-laki juga gitu. Orang tua terkaget-kaget nih ya, Bang ya. Cara penyampaiannya kurang tepat pastinya. Baik, kita akan terus belajar bersama sahabat ya. Kalau tadi Bang Hak sudah share ya, bagaimana beliau tadi menikah di usia muda, kita juga mesti cari tahu. Buya juga kan pastinya di-share ya pengalamannya. Iya, tapi harus nanti. Berbagi juga nanti tapi ya, sahabat ya. Jangan penasaran. Silakan cuma Anda. Baik, terima kasih juga kita sahabat aja ya menyapa sahabat-sahabat media partner kita yang sudah merilis. Terima kasih untuk ada Kang Behaki di Wadi FM Sukabumi ya, dan untuk rekan-rekan yang ada di Bogor serta Bandung juga. Terima kasih untuk Gus Wafa ya yang ada di MBS FM Blitar ya, Blitar. Jaya. Dan ada Radio Hima juga yang sudah merilis 98,5 FM Cirebon, Radio Azam 103,5 FM Karimun Kepulauan Riau, Radio Darul Mustofa Lumajang Jawa Timur, Radio Madinatus Salam 90,9 FM Banjar Kalimantan Selatan. Ada sahabat kita juga di 107,7 FM MBS FM Gresik, dan ada radio streaming Alif Lampung ya. Ada Bang Ferry juga di radio Panua 103,8 FM Pohuwato Gorontalo, Sulawesi. Baik, dan terima kasih untuk sahabat yang sudah mengakses audio streaming kami. Di mana, Jay? Di www.buyayahya.org, www.radiokeonline.com. Dan bagi Anda yang mendengarkan di iPad, iPod, ataupun BlackBerry, bisa menggunakan aplikasi yang sudah tersedia. Anda dapat dipandu langsung di website Buya Yahya, tutorial untuk mendengarkan streaming radioku sudah begitu jelas di sana. Tinggal Anda akses aja biar bisa lebih jelas, sahabatku. Baik, terima kasih, Jay. Dan kita sama-sama. Radioku inspirasi spirit hati yang dipancar luaskan dari kawasan Majelis Pengembangan Dakwah Al-Bahjah Sendang Sumber Cirebon. Ayo menikah, sahabatku dari Aroyan ya, sudah menghantarkan kita ke menit 19 lepas dari pukul 6 kesempatan pagi hari ini. Dan Anda jam segini sudah melakukan aktivitas apa? Adakah yang sedang menikmati sarapan pagi? Menunya apa pagi hari ini ya? Nah, ada Bang Hak, Buya, Aje, dan juga rekan-rekan lagi menikmati surba, sahabatku. Tahukah surba? Bubur Arab katanya ya. Ya sudahlah, biarkan narasumber kita menikmati syurba ya. Muti menyapa rekan-rekan Muti dulu yang sudah bergabung 8,5 FM Cirebon, terima kasih ya. Dan kembali diinformasikan kita di zonanya Rumahku Syurgaku pagi hari ini ya, mengangkat tema jika sang anak rindu untuk menikah. Hidup ini hanya sementara, janganlah kita memikirkan materi semata. Baik sahabat ya, dan ada banyak mungkin ya Anda para orang tua sahabatku merasa terkaget kaget tatkala putri Anda gitu kan ya melapor, wah kok melapor ya, tiba-tiba sang anak, "Mah, aku ingin menikah gitu ya, saya udah punya calon, orangnya baik, soleh dan juga yang lain-lainnya." Tapi ketika di cross check gitu kan, sudah bekerja kah gitu, terus sudah lulus kuliah kah, belum. Dan sang anak gadis juga masih dalam proses pendidikan ya. Nah, di lain tempat juga sang ikhwan mahar orang tuanya cuma dengan hal yang sama juga menyampaikan keinginannya untuk menikah. Dan menurut sudut pandang orang tua gitu kan ya, bahasan sang anak ini belum pantas menikah karena belum menyelesaikan pendidikannya gitu kan ya. Tak ada materi juga yang bisa menjadi bekal ya, tak ada materi cukup untuk bisa menjadi bekal sang anak berumah tangga. Dan ketakutan orang tua takut miskin harta itu sahabatku ya, yang menjadikan orang tua menghalangi putra-putrinya menikah. Takut miskin ilmu, takut miskin akhlak kadang diabaikan ya. Padahal orang tua seharusnya itu tidak hanya sekedar ketakutan akan harta, tapi anak juga ada ketakutan anak ketakutan akan takut miskin ilmu, takut miskin akhlak juga. Apalagi zaman era modern aja ya, era digital. Betul. Amat sang bijak menggunakan teknologi itu akan menjadi bencana gitu kan ya. Ibarat dua sisi mata uang aja ya. Betul. Bisa mata pisau ke mata uang. Mata pisau. Iya. Kalau si aja yang make bisa buat motong kambing aja ya. Kambing motong bawang. Nah, mendali kalau yang make penjahat bisa buat mutilasi juga kan ya. Iya, baik, dan tadi di awal Buya dan juga Bang Hak sudah menyampaikan. Hari ini sahabatku kita belajar bareng ya. Orang tua punya pengalaman ya aja ya. Dengan pengalamannya dia bisa mendoktrin anaknya untuk melihat, lihat mama dong, gitu kan ya. Dan anak juga dengan keyakinannya bahwa saya akan menjalani hidup mah, bukan mama gitu kan ya. Akhirnya sang anak itu teguh dengan pendiriannya, orang tua juga teguh dengan pendiriannya. Nah, anak pastinya belum tentu benar dengan segala keyakinannya, orang tua juga belum tentu benar dengan segala pengalamannya. Mesti duduk bareng, dicari solusinya, yaitu dengan ilmu. Bersama-sama ya, kita di Radioku belajar dari dua guru kita, Bu Yahya dan juga Bang Hak. Bang Hak tadi sudah mengeser Jai. Betul. Iya, usia beliau itu waktu menikah 21 tahun, masih kuliah. Semester 2 berarti tingkat pertama. Semester 2. Iya, berarti baru saja kuliah gitu kan ya. Nah, enggak seru kalau kita enggak dengerin juga Buya. Pengalaman Buya menikah di usia berapa? Buya menikah usia berapa sih? Seperti apa bertahan di negara orang gitu kan ya. Baik, silakan Buya. Harus di-share juga, memotivasi ya. Iya. Nah, memotivasi kita khususnya yang belum menikah dan sekarang masih melanjutkan pendidikan, masih di bangku kuliah. Baik. Usianya kalau menurut orang adalah usia belum siap, gitu saja intinya. Karena lagi kuliah di tempat yang jauh lagi. Ya. Belum siap usia. Cuman jadi nikahnya nikah nekat ya, bismillah, iya. Itu saja. Dan waktu itu kita juga masih kuliah. Yang penting waktu itu kita dapat restu dari orang tua. Iya. Kemudian dari guru. Kami yakin di balik restu itu adalah kemudahan. Masya Allah. Dan setelah itu menikah, dan rupanya ada kesepakatan yang tidak ditulis antara kami dan keluarga umi mertua ya. Bahwasanya sambil menikah kita ini tetap melanjutkan pendidikan. Kalau bahasa yang sering kami populerkan adalah BSS, bayar sendiri. dan itu tidak mengurangi apapun dalam perjalanan. Iya. Dan memang suka duka itu ada, selalu ada. Betul. Misalnya listrik pernah dicabut karena kita nggak bisa bayar listrik. Masya Allah. Itu juga pernah. Kemudian betul kalau Bang Hak tadi bercerita bahasanya, justru di saat seperti itu kok bingung ya kita, ternyata bisa beli panci, bisa magicom, bisa beli ini. Nabung tuh tiba-tiba, padahal kalau urusan gaji juga tidak ada ibaratnya gitu ya. Tapi bisa saja kita membeli sesuatu yang biarpun setelah itu kita pulang itu kita berikan kepada adik-adik kelas kita yang memang kita pacu untuk cepat menikah. Masih. Boleh mewarisi ini kecuali nikah dulu kan gitu ya. Yang tidak menikah tidak boleh ngambil akhirnya. Jadi orang yang nikah setelah kami itu adalah maksudnya menikah. Dan memang waktu itu adalah termasuk pertama kali orang Indonesia yang menikah. Dan setelah itu disusul oleh adik-adik yang lainnya. Alhamdulillah. Berarti sang visioner ya Bang ya. Baik, artinya memang kami punya keyakinan dari itu juga seperti Bang Hak yang sampaikan. Memang dengan begitu memang ada kemudahan-kemudahan. Karena mohon maaf yang paling mengganggu orang itu sebenarnya kan pikiran kotor ya. Betul. Pikiran yang tidak baik itu mengganggu. Sehingga mohon maaf. Ya kalau hanya sekedar mengganggu tidak terjerumus dalam kemaksiatan. Sekarang ada orang sambil sekolah tapi tidak lepas dari perzinahan dan kencan yang haram dan sebagainya. Lah dapat ilmu apa? Keberkahan ada di mana itu semuanya kan begitu ya. Maka kenapa selama ini kok kami gembar-gembar begini ini mempermudah pernikahan karena apa? Setelah kami masuk di Indonesia Raya ini, ternyata problem yang namanya perzinahan itu merebak benar. Iya. Jadi ini harus disesuaikan. Jadi dengan begitu maka yang waktu itu keadaan di Yaman itu aman sebetulnya kan? Iya. Kita di mana, ada wanita di mana, ketemu saja hampir tidak pernah. Iya. Kita jadi aman sekali di sana tuh wanita pakai cadar. Iya. Kemudian wanita di sana tuh rata-rata terhormat begini. Kalau ada laki-laki di belakangnya dia minggir. Iya. Tidak pernah merasa nyaman jika ada laki-laki di belakangnya. Itu wanita di sana. Masya Allah. Iya. Dan mereka kalau terlihat wajahnya merasa malu. Jadi kita ibaratnya di sana itu hampir tidak terjaga, khususnya di daerah Hadramut Thayyib itu ya. Akan tapi pun demikian ya, alhamdulillah Allah mudahkan itu semuanya. Apalagi di masyarakat kita yang kita sering mengadu ada orang hamil di luar nikah, semoga Allah mengampuni ada orang begini-begini. Akankah orang tua setelah membaca kayak begini? Mungkin selama ini dulu muda, sekarang kita merasa tua ya karena banyak orang yang bertanya ya. Akhirnya apakah kami lalai untuk menyampaikan hal ini? Ini demi keselamatan anak-anak kita semuanya. Baik, itu saja intinya kalau pernikahan itu adalah waktu itu kita masih sekolah dan sekolahnya lagi berat-beratnya lagi. Karena waktu itu lagi berat-beratnya, bismillahirrahmanirrahim, tawakkalna 'alallah. Dan ternyata kita 6 tahun menjalani hidup berumah tangga di luar negeri, tidak ada yang kurang. Bahkan kita punya anak juga di sana, sampai ibaratnya apa ya, ya sudah suka duka ya, di sana. Tapi ternyata duka yang ada di sana terasa menjadi suka saat di sini. Masya Allah. Iya, di duka yang ada di sana terasa. Jadi sering kalau di akhir bulan itu bingung kalau tidak ada kiriman itu ada ini kurang apa, kadang-kadang beri biasanya nasi, roti, macam-macam lah itu. Puasa. Itu. Akan tapi ada sesuatu hal yang terpenuhi yang tidak bisa diceritakan kepada siapapun dan itu adalah ketenangan lah. Sehingga mohon maaf kalau Al-Qur'an menyebutkan fa innahu aghaddu lil basar, kalau menikah itu lebih mata menjaga itu lebih terjaga pandangan. Karena sudah punya yang halal dan sebagainya dan memang itu luar biasa memang seperti itu. Yang berpenyakit lagi Bang Hak sudah punya yang halal matanya tetap sakit. Itu adalah orang terkutuk gitu. Itu orang terkutuk sudah punya halal ya. Berarti dia hanya jadi budak syahwat saja. Baik, itu saja barangkali untuk subhanallah. Pengalaman yang indah nih dari narasumber itu berdua ya Jek ya. Betul. Dan ini harus menjadi motivasi untuk kita pagi hari ini ya, bahwasanya istri yang soleha atau suami yang soleh itu bisa menjadi motivator ya. Betul. Support kesuksesan pasangannya. Pasangannya masing-masing ya. Baik, dan ada dialog ya Bang ya antara aku dengan Abang. Kalau begini caranya bukan cari calon suami atau istri, tapi cari calon mertua. Cari calon mertua, kok bisa begitu ya? Ya iya, anak mah gampang ya Bang ya. Mertua yang mesti dilobi. Iya, betul. Jadi lebihnya mertuanya dulu, bakal calon mertua gitu ya. Ada poin yang penting yang disampaikan Bang Hak tadi, komunikasi. Wahai para anak, yang menjadikan tidak komunikasi biasanya anak itu melanggar. Mohon maaf, anak terlanjur pacaran. Lihat, kalau minta sama orang tua sudah tidak dengan basa-basi. Bah, saya pengen nikah dengan dia nih. Ditolak langsung. Nah itu, nodong Bang. Akan tetapi, kalau seandainya anak punya kebijakan, akan berkata Abah, bercerita tentang dirinya, tentang rasa takut kepada akhirat. Kemudian setelah itu mengapa berkata, kira-kira Abah Umi punya calon atau tidak? Kan enak begitu. Belum apa-apa ya, Abah kok aku nikah dengan dia, kalau tidak mending gak usah nikah. Ini kan kurang ajar, banyak. Perlu komunikasi yang baik dan ketahuilah anak cerdas hebat itu adalah di saat permintaannya tidak ditolak. Wah, luar biasa. Karena dia memberi mukadimah yang panjang tentang kebutuhannya, tentang ini. Sampai orang tua sudah siap, mau ngomong apa anak ini. Jadi itu penting sekali mukadimah. Dan maka dari itu, yang belum siap untuk membuat komunikasi yang bagus, bisa minta tolong kepada yang lainnya. Nanti akan diajari. Atau mungkin minta tolong kepada pamannya atau opa bibinya atau budenya itu biar menyampaikan dengan bahasa yang fasih sehingga orang tua ini supaya tidak dianggap anak kecil kamu orang kemarin sore, memang ini anaknya dari dulu ya anaknya kemarin. Jadi itu harus difahamkan komunikasi tadi betul atau enggak, itu penting sekali komunikasi dan menolaknya orang tua biasanya karena kurang komunikasi. Baik. Berarti hari ini kita mesti belajar komunikasi dari ahli komunikasi, Ceh. Iya, betul. Ya. Harus. Iya. Bisa sama abang, bisa sama Mia juga, kan? Iya. Ya. Bolehlah ngunduh ilmu, ya. Baik, dan kita mesti harus berbagi juga dengan sahabatku, ya. Betul. Pagi hari ini, yang ingin menikah dan bingung pengen ngomong apa, hayu buruan bergabung, ya, bersama kami. Silakan bisa via telepon di 0231-252-2549. Satu penelpon kita terima, Ceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita berselawat terlebih dahulu, Bapak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa barik alihi wa sahbihi. Dengan siapa di mana, Kak? Dengan Ibnu Abbas. Bapak Ibnu Abbas sehat selalu, ya. Baik, Bapak Ibnu Abbas di Majalengka. Silakan dengan tema kita pagi hari ini. Assalamualaikum, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Hak dan Mbak Mukti. Ya, waalaikumsalam. Mudah-mudahan kita semuanya selalu ada dalam lindungan Allah SWT. Amin. Allahumma amin. Pak Buya ini mau tanya. Tetangga mau menikah tapi tidak mengundang. Apa perlu dihadiri atau tidak? Tidak ngundang ya, Pak, ya? Iya. Nggak usah, Pak Muti aja yang jawab. Ya, tapi kan malu kalau nggak hadir orang-orang lain pada hadir. Malu lah. Yeah. Kemudian yang kedua, ada yang mengatakan bahwa ziarah ke 40 ulama sama dengan ibadah haji dan umroh satu kali. Yeah. Apa betul itu? Baik, Pak. Cukup. Yang terakhir ini, apakah air mustakmal boleh digunakan untuk menghilangkan hadas? Baik. Ya, terima kasih, Bu, ya. Baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sahabatku, ya. Dan untuk Anda yang bergabung via telepon, dan kita cukupkan satu pertanyaan saja aja, ya. Iya. Karena kita harus berbagi dengan sahabat-sahabatku yang bergabung melalui FB Radioku, Yahoo Messenger, dan juga SMS yang terkait dengan tema kita pagi hari ini. Baik, Bu, ya. Dan juga Abang tadi dari Pak Ibnu Abbas yang ada di Majalengka, ya. Tetangga mau menikah, Bu, ya. Cuman gak diundang. Jadi hadir apa enggak? Hadir apa enggak? Kalau enggak hadir malu, Bu, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bisa mencari bocoran. Apakah tidak diundangnya karena lewat atau dan sebagainya. Mending husnudzon. Jangan berkata dia membenciku. Ya. Baik. Kalau memang sebetulnya hubungan baik-baik saja. Ya kan? Ya. Jadi tetangga itu tidak mengundang kita bukan karena lupa mengundang. Mungkin karena sudah dianggap keluarga dan sebagainya. Mungkin. Ya. Kalau jenisnya semacam ini, Anda wajib datang. Karena mungkin sudah dianggap ya keluarga, masa keluarga dekat harus diundang-undangan begitu. Nggak usah pakai kertas undangan gitu. Akan tapi, jika Anda tidak biasa berurusan dengan beliau, kemudian kok Anda tidak diundang, itu ya memang tidak diundang. Maka jangan urusan tidak enak, karena kalau Anda masuk ke tempatnya orang yang tidak diundang, maka itu istilahnya tufaili. Tufaili adalah datang tidak diundang. Maka kalau mau makan harus minta izin ke sana, kecuali yakin. Ya, jadi harus merestu. Jadi Anda lihat saja, Anda lebih tahu kira-kira ini siapa dia. Kalau memang orang, mohon maaf, kalau ada permasalahan dengan Anda, berarti memang tidak diundang. Tapi pun demikian, jangan suudon, sudah. Itu saja. Jadi kalau orang itu dekat dengan Anda, dan Anda duga dia itu adalah lupa, maka Anda datang saja. Ya, jangan sampai nanti tambah, kok saya tidak diundang? Loh, orang dekat kok diundang? Karena juga sering kita menemukan orang-orang yang bersama kita ini, kok saya tidak undang? Lah, kalau Anda merasa perlu diundang, itu aneh. Bukan keluarga di sini, kalau gitu. Kan gitulah. Kalau sudah merasa keluarga, memang ikut gawe, bukan undang. Diundang, kan begitu. Jadi Anda siapa dengan tetangga? Kalau Anda orang yang dekat dengan tetangga, maka Anda datang dan Anda tidak sudah diundang karena Mbak Anda yang punya gawe. Tetapi kalau Anda tidak ada hubungan, jika tidak diundang, dan datangnya Anda atau tidak datangnya Anda tidak akan ada merubah sesuatu apapun. Ya. Paling Anda tadi tidak enak kalau untuk diundang. Ya. Siapa bilang? Anda kalau ngerti bahasanya, di hari itu ada undangan, tapi Anda tidak diundang. Kalau ternyata jika tidak datang Anda tidak enak, Anda bisa besok muka Al-Bajah, jangan main ke Bajah. Biar ada. Tepat-tepat. Kenapa Anda hadir undangan? Ada acara di Al-Bajah. Selesai. Jadi pandai-pandai kita untuk, ya. Yang penting jangan menjadi fitnah. Jangan lalu berkata, ya saya tidak diundang kok. Nah, ini sudah tidak baik lagi, ya. Oh, tidak tahu kenapa diundang. Oh, tetangga kok tidak diundang. Mana ini? Kok hak tetangga? Tidak usah semacam itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, subhanallah. Pertanyaan, Abang menambahkan? Iya, paling tidak biasanya kita lebih pandai melihat celah kesalahan, kekurangan pada orang lain, Muti. Ya. Tetapi ya, harusnya kita lebih introspeksi pada diri. Itu, kenapa kita tidak diundang? Mm-hmm. Lalu langkah berikutnya adalah segera untuk silaturahim ke beliau. Mm-hmm. Nah, setelah silaturahim datang ke sana, ketua pasti akan nanya, iya loh, kita mau ada hajatan begini. Mm-hmm. Nanti datang ya. Dan sudah itu bagian dari undangan. Mm-hmm. Jadi lebih baik ketika ada sesuatu yang kurang, tentunya kita yang mencoba untuk mendekat ke sana. Perkara bagaimana yang bersangkutan respon, yang punya hajat, apakah dia tidak mengundang kepada kita atau tidak, itu urusannya kepada Allah Azza wa Jalla. Tetapi hak kita, kewajiban kita kepada bertetangga ya harus datang ke sana. Ya. Baik. Dan kadang memang betul tadi kata Buya Bang, maksudnya kadang orang terdekat itu lupa karena yang checklist itu orang yang jauh-jauh. Ya, iya. yang dekat lupa jadi, gitu ya, kan. Bisa jadi demikian. Kayak aja kan lupa, Bang, enggak undang aku. Baik. Terima kasih. Dan pertanyaan kedua Buya tadi, ziarah ke 40 ulama itu sama dengan ibadah umrah dan haji, betul enggak? Tidak ada riwayat seperti itu. Tidak ada riwayat, Pak, akan tapi ziarah kepada seorang alim adalah suatu kemuliaan. Ziarah kepada orang biasa saja mulia, apalagi kepada seorang alim, apalagi atas dasar cinta kepada ulamanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuman kalau menyamakan dengan haji dan umrah tidak ada riwayat. Bisa saja menjadi lebih hebat daripada haji dan umrah. Kapan itu? Di saat waktu ziarah kepada orang alim menjadikan berubah hatinya. Dia belajar. Bisa saja lebih besar daripada haji dan umrah. Umrahnya umrah yang enggak karu-karuan ibaratnya gitu. Jadi tidak ada, yang jelas tidak ada riwayat yang semacam itu. Akan tapi masalah keutamaan bisa saja. Sampai dikatakan seorang anak yang ziarah kepada ibunya bisa saja lebih dari pahalanya ibadah 100 tahun misalnya. Betul. Ada ulama mengatakan begitu. Kenapa? Karena mungkin ziarah kepada ibunya saat itu menumbuhkan ketawaduan, penyesalan atas kedurhakaannya, dan menyambung silaturahmi yang sesungguhnya. Lihat, menjadikan orang tua ridho, habis semuanya. Ya. Nah, jadi tidak ada riwayat yang mengatakan bahwasanya ziarah kepada wali 40 atau ulama 40 sama dengan haji dan umrah. Tidak ada riwayat semacam itu. Akan tapi kalau keutamaan mungkin didapat, karena fadlullah itu Allah punya keutamaan. Dengan cukup dengan sholat dua rakaat waktu duha bisa menjadi seperti pahala haji dan umrah, itu baik. Subhanallah, baik. Dan air musta'mal bisa enggak digunakan untuk bersuci? Air musta'mal adalah air yang dengan syarat-syaratnya, air musta'mal adalah air yang kurang dari 2 qalah. Ya. Kurang dari kurang lebihnya 216 liter. Kemudian yang kedua adalah air yang digunakan untuk membasuh yang fardu, basuhan wudu yang pertama. Kalau basuhan wudu yang kedua tidak akan jadi musta'mal. Atau orang menyentuh air bukan karena untuk wudu, maka tidak akan menjadi musta'mal. Syarat yang ketiga adalah air yang terpisah dari anggota tubuh. Jika sudah terbukti semacam itu, jadi yang namanya air musta'mal itu mana itu? Rupanya yang jatuh dari dagu kita dulu. Mm-hmm. Yang jatuh dari, jadi sedikit-sedikit, hampir tidak terwujud. Hampir jarang kita menemukan air musta'mal. Akan tapi, jika benar-benar ada air musta'mal, bagaimana kalau untuk mengangkat hadas? Menurut madhab kita Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, bahwasanya air musta'mal tidak bisa digunakan untuk mengangkat hadas dan tidak bisa digunakan untuk mensucikan najis. Itu air musta'mal. Itu air musta'mal ya. Tapi untuk diminum boleh, dimakan boleh, diminum boleh. Dikonsumsi boleh. Konsumsi boleh. Baik, terima kasih. Dan kita menyapa sahabat kita yang bergabung dengan FB Radio Pucerbuan, ada Zidni Ilman Nafi'a ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dan untuk Buya, Bang Hak yang kami hormati, saya sangat ingin menikah nih Buya ya. Saya khawatir zina, namun orang tua tidak pernah mengajak ngobrol masalah ini. Bagaimana cara cerdas menunjukkan keinginan tersebut ke orang tua? Karena saya khawatir sekali berzina, mengingat teman-teman saya juga banyak yang melakukannya ya. Ada juga orang tua yang kita akan sambung dengan sahabat kita juga, ada Faza Mubarak, orang tuanya juga menginginkan dia itu menikah dengan anaknya ustadz. Nah, padahal dia sudah punya calon wanita yang insyaallah soleha gitu kan ya. Usia sudah 26 dan sudah menyelesaikan S2. Orang tuanya juga menyuruhnya dia tetap melanjutkan S3, tidak pernah menyinggung masalah pernikahan. Nah, digabung aja. Hampir sama pertanyaannya. Silakan, Bu. Yang pertama adalah apa tadi? Pengen menikah, cuman orang tua tidak pernah mengajak bicara, sementara dia takut terjerumus dalam zina dan sebagainya. Mohon maaf. Yang pertama yang harus kita ketahui bahwa kalau orang tua tidak membuka dan Anda butuh, Anda harus membuka. Iya. Ini harus dimulai. Dia membuka itu harus. Jadi biasakan Anda, makanya biasakan kita berkomunikasi dengan orang tua. Iya. Sehingga membiasakan komunikasi itu akan menanamkan kepercayaan pada orang tua. Ya. Sehingga jangan sampai ngomong kalau perlu. Nih, ini ada satu kesalahan. Jadi ngomong kalau perlu, akan tapi mukaddimah kita sering ngobrol dan sebagainya. Jadi berikan pemahaman tentang kemuliaan, tentang pernikahan dan sebagainya. Ada satu hal lagi ya. Kita harus membantu orang tua dengan berjanji untuk tidak merepotkan. Sekarang istilah resepsi. Resepsi. Itu loh, hai para orang tua, katanya mempermudah urusan pernikahan, tapi minta resepsinya macam-macam. di gedung. Itu nyeksa di gedung dan sebagainya. Dia alimul awlim walau bisyah, nyembelih satu kambing kalau punya duit. Kalau enggak ya sudah, tawakal kepada Allah. Allah akan buka rezeki. Nanti kalau sudah kaya nyembelih kambing sendiri yang banyak. Nah, tetapi sekarang kadang-kadang sampai urusan cara resepsi itu ada aturannya, sampai ada ngomong sini, Bang Hak, ibu saya minta untuk acara resepsinya pakai prasmanan. Apa bedanya prasmanan dengan prasmanan? Itu kan makanan orang pelit. Orang kalau sudah enak enggak bisa balik lagi tuh. Saya paling enggak. Iya kan? Makanan pelit kan prasmanan. Jadi kalau sudah enak, terlanjur enak mau balik enggak bisa kan? Malu ya. Itu prasmanan. Kenapa harus model prasmanan dan sebagainya? Sama prasmanan bukan prasmanan. Saya kadang-kadang sampai urusan begini itu dihitung. Ajib. Kemudian sampai hitung ini berapa persen ini. Sudahlah, yang bisa. Kalau bisa mohon maaf ya, sampai barangkali ya. Kalau urusan resepsi ya, Bang Hak, Bang, barangkali sampai hari ini pun nih, kami ini belum sempat resepsi kan. Sampai hari ini belum sempat resepsi pernikahan ya. Nanti bareng sama Muka gitu. Tapi sudah ngeresepsiin anak-anak yang banyak itu tadi. Jadi kadang-kadang resepsi itu juga menjadi beban. Makanya kalau Anda ingin komunikasi dengan orang tua, maka Anda harus berjanji untuk tidak merepotkannya. Nanti setelah menikah bagaimana kamu nak? Jadi enak mau menikah, setelah menikah tetap bayangan orang tua kan ngerepotkan. Iya. Sekarang kamu saja aku repot, apalagi kamu punya istri nak. Begitu. Apalagi punya anak. Jadi Anda bisa meyakinkan orang tua bahasanya Anda memang tidak biasa merepotkan. Biasanya yang ditolak itu ada cirinya, Bang. Gimana tuh, Bu ya? Pertama ngomongnya enggak pakai adab. Iya. Yang kedua, kerjaannya hanya minta tok. Ya kan bingung ini, minta itu, minta ini, minta itu. Sampai orang tuanya banting tulang meres keringat ya. Gini, ternyata anaknya enak-enakan tok. Sudah gitu mau ngomong nikah, apa enggak takut orang tua? Masya Allah. Jadi Anda memang persiapkan, Anda ingin mandiri. Saya akan berusaha, Abah. Adapun urusan pernikahan insya Allah saya akan begini, yakinkan. Maka setelah itu Anda akan bisa menikah dan insya Allah dengan mudah. Baik, orang tua yang belum berbicara dengan Anda, Anda membuka komunikasi. Tapi sebelum Anda buka komunikasi, Anda persiapkan bahan komunikasi. Jangan sampai orang tua mengatakan, kamu sekarang masih minta terus kok kamu ini, kamu masih begini. Hilangkan itu semua. Kedewasaan harus muncul, ya kan? Rasa hormat kepada orang tua harus ada. Mengabdi kepada orang tua sudah harus mulai Anda hadirkan. Maka di saat itu orang tua merasa bahasanya, anak ini sudah bisa ngabdi kepadaku, hormat kepadaku, kemudian punya tanggung jawab. Ini langsung dijawab. Sekarang kurang ajar, ngomong kasar dan sebagainya, gimana akan dikabul oleh orang tua? Baik, alangkah indahnya jika pernikahan kita mulai dengan keindahan, kemuliaan, maka nanti akan mendapatkan kemuliaan. Dan setelah itu Anda berbicara tentang rasa takut zina dan sebagainya, itu pun tentunya dengan aturan ya. Baik, wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Bu ya. Abang menambahkan? Iya, paling tidak mungkin insya Allah hubungan komunikasi itu dibangun bukan pada saat ketika terjadi dialog. Iya, jadi jauh sebelumnya sudah menunjukkan akhlak-akhlak yang baik dulu. Orang yang akan dimudahkan ketika dia minta adalah sudah jatuh hati dulu. Si yang akan diminta sudah jatuh hati dulu, sudah terlanjur percaya. Berarti dibangunnya hubungan keakraban, kebaikan itu dibangun mulai saat ini deh. Buat rekan-rekan, sahabat hari ini yang memang hendak mencoba untuk meminta kepada orang tua, mulai saat ini ya, untuk membangun karakter yang baik, ketaatan, kesopanan, bila perlu mencoba untuk mulai berdikari sekarang juga, berpikir secara lebih dewasa. Kemudian selalu ungkapkan satu alasan kebaikan, karena tidak akan mungkin ada orang yang tidak suka kepada kebaikan. Betul, ya. Semua orang suka sama kebaikan, tadi, kebenaran itu suka sekali. Berarti pakai diksi yang tepat tadi ya. Betul, ada sisipan yang memang tidak mungkin ditolak. Ya, karena tidak ada orang yang berpihak kepada keburukan, semua ingin kebaikan. Tetapi cara penyampaian yang harusnya sudah dengan latihan lah, bagaimana caranya. Lah kemudian menghilangkan ketakutan dan khawatiran, karena orang menikah itu disangkanya sesuatu yang akan sangat menakutkan setelah menikah. Lah orang tua berharap ada kebaikan kepada anak-anaknya, supaya anak-anaknya kelak tidak akan sulit di kemudian hari. Tetapi bahasa yang tidak tepat antara ayah dengan orang tua dengan anaknya itu tidak terjadi sinkronisasi maksud. Akhirnya terjadi perdebatan, tidak akan konflik di dalamnya. Betul, ketika dulu juga saya mau menikah itu tidak ada tenda, Bu ya. Saya dulu juga. Tendanya bukan biru ya, Bu. Iya, saya pakai terpal. Wallah, saya pakai terpal dulu itu. Jadi saya pulang dari Jakarta hari Sabtunya, ya, karena acara itu hari Ahad, karena memang saya liburnya hari Ahad, Bu ya, waktu itu saya berangkat dari situ tuh dijemput, Bu ya. Saya dijemput sama kakak saya. Katanya kamu mau nikah, katanya. Saya masih di Jakarta itu, Bu ya, hari Sabtunya. Akhirnya malam saya pulang ke Cirebon. Nyampe di sini, saya baru beli baju untuk acara besok nanti. Nah, kemudian begitu digelar, ya nggak perlu repot-repot, Bu ya. Sekedarnya simpel saja, saya undang orang-orang saya, teman-teman saya juga banyak yang protes. Kenapa nggak undang-undang? Nggak sempat, saya bilang. Hari malam itu saya datang ke sini, besok nikah. Siang itu, Bu ya, siang, ba'da zuhur, itu saya berangkat lagi ke Jakarta itu. Kuliah lagi? Kuliah lagi untuk persiapan besok, selesai. Sampai sekarang nggak ada lagi resepsi. Iya, jadi memang... Kenapa saya bisa lakukan itu? Karena dulu saya mengatakan kepada orang tua gitu, saya khawatir di Jakarta itu saya memudahkan sesuatu yang haram dan menyulitkan yang halal. Nah, ini. Gitu Bu ya. Karena saya melihat nggak pernah dicerna orang betul, tua. Takut sekali, saya tidak mau melakukan hal-hal itu. Paling tidak izinkan saya untuk bisa menjaga kehormatan saya tidak hanya kepada manusia tapi kehormatan saya kepada Allah. Subhan. Orang tua kan bilang ya, terus mau gimana lagi? Sudah kan? Ya insya Allah, jadi bangun hubungannya mesti jangan pada saat dialog komunikasi cerdas itu, tapi sebelum dialog itu sudah menunjukkan akhlak-akhlak yang baik sehingga orang tua sudah sangat percaya sama kita. PDKT-nya jangan to the point menikah ya Bang ya, tapi bisa dengan kisah-kisah sahabat yang terjaga dan kondisi lingkungan sering yang tidak singgung aman. Dulu itu namanya orang tua bilang, kamu kok sering nyinggung-nyinggung itu, kenapa sih nak? Oh nikah. Gitu ya Bang ya. Baik, berarti PDKT sama orang tua dan mertua kalau gitu ya Bang ya. Nah gitu. Baik, dan kita menyapa sahabat. Ini udah dua ya Bu ya kita, Abang tadi untuk sahabat kita ada siapa tadi? Satu lagi yang tanya ada belum dijawab ya? Oh iya, yang tadi orang tuanya tuh pengen berdasarkan nasab pengennya yang dari Ustadz. Baik, sebetulnya orang baik tidak harus anaknya Ustadz, dan bukan harus Ustadz. Karena kebaikan itu adalah kemuliaannya. Ustadz yang tidak terdidik secara hati juga bisa menjadi ustadz jahat. Baik, ketoliman-ketoliman juga muncul dari orang yang mengaku dirinya ustadz. Biarpun setelah itu gak pantas disebut ustadz. Tetapi jangan memandang kebaikan hanya di satu tempat saja. Bertebaran di mana-mana. Akan tapi cara memilih itu loh yang penting. Jangan didahulukan hawa nafsu. Ada sedikit barangkali kritik kepada yang bertanya. Nah, kok sudah punya pilihan itu bagaimana? Kan itu sudah bermasalah ini. Ya, punya permilaan sampai orang tuanya memilihkan yang baik gak mau. Orang tuanya menginginkan anaknya ustaz. Nah, kalau anak ustaz yang baik kenapa tidak mau? Hah? Orang tua hanya sekedar wacana sudah mendatangkan calon. Kan begitu, itu pertanyaan kan. Kalau wacana barangkali bisa dibandingkan kan. Tapi kalau sudah ada orang tua mendirikan ini anaknya ustaz dan benar solehah. Lah kalau tidak mau, ada apa ini semuanya? Itulah kerusakan hati yang tidak kita inginkan. Menjadi orang tua, menjadi bermusuhan dengan anak itu gara-gara semacam ini. Betul. Dan juga kalau seandainya dia punya calon, tentu cara penyampaiannya, mohon maaf, calon maksudnya bukan pacaran ya. Ada pilihan. Akan tapi dengan bahasa yang menjadikan orang tua itu tidak bisa menolak misalnya. Apakah Abah punya calon dan sebagainya. Didahulukan keinginan orang tua. Setelah orang tua punya calon begini-gini, kalau Anda merasa tidak cocok dengan calon itu, Anda punya hujah. Bukan hanya yang penting anak tidak mau, itu kan kurang ajar. Dilihat bapak kok tidak mau. Abah, masa depan saya seperti ini loh bah ya. Gini. Dan sudah, Abah gimana kita kalau sambil cari-cari yang lainnya. Padahal sudah punya? Calon. Bukan calon, punya pandangan. Punya pandangan. Kita tidak berkata calon. Baru setelah seminggu, dua minggu, Abah gimana kalau ada orang begini. Padahal sudah disetting dari awal. Orangnya begini, bagaimana. Abah pergi, yuk kita istikharah bareng-bareng. Yang salah mana? Anak sudah terlanjur, Abah. Nggak mungkin saya dipisahkan dengan dia. Apa itu ya? Baik, jadi ini musibah. Jadi itu termasuk cara komunikasi yang baik kepada orang tua itu. Jadi sampaikan dengan bahasa yang indah, bahasa yang baik. Kemudian itulah, jangan dirusak hati dengan cinta sebelum waktunya. Dengan dirusak hati dengan cinta sebelum waktunya, dan itu akan merepotkan Anda, dan bisa saja seorang menikah tanpa restu orang tua. Dan kalau sudah tanpa restu orang tua, susah menemukan kebahagiaan, akan menemukan kesengsaraan sepanjang waktu. Baik, cukup. Abang menambahkan juga nasab Bang jadi tolak ukur. Insya Allah, jadi Abang tidak melihat itunya Muti, tetapi memang cinta itu buta. Ini masyarakat sering melihat itu. Love is blind. Iya, masyarakat masih berpatokan seperti itu. Sehingga kalau dinasihati orang lagi cinta tuh susah banget. Orang tua bilang jangan yang itu kayaknya enggak bagus. Hitam dibilang putih. Ini kan celakanya di situ. Komunikasi enggak terjalin dengan baik karena kitanya sudah punya pandangan sendiri, sudah punya anggapan bahwa itu yang terbaik, tidak ada yang lebih baik daripada dia. Nasihat apapun yang terbaik saat itu loh nggak mungkin masuk ke telinga kita. Yeah. Nah, cara komunikasi sudah salah duluan itu yang mengakibatkan terjadi miskomunikasi, kesalahpahaman antara anak dengan orang tua. Kemudian abang sering dulu pernah katakan sama Muti, jangan membangun cinta itu sebelum pernikahan, karena banyak orang setelah nikah nggak bisa membangun cinta, Bu ya. Iya, habis, habis cintanya habis, diborong sebelum nikah itu celakanya di situ. Justru ketika mau setelah nikah itulah disitulah nikmatnya. Hari ini dulu ketika baru nikah kesentuh kelingkingnya aja malu gitu ya, mana gimana sekarang? Masya Allah, kayaknya istri sudah siap-siap juga, ngapain sih gitu kan? Sudah luntur, cara-cara bagaimana membangun cintanya sudah luntur. Semoga bagaimana kita bisa menjaga diri sehingga dalam pernikahan itu adalah lahan subur kita untuk membangun cinta. Ya. Di mana membangun cinta lahan suburnya? Di pernikahan. Pernikahan. Banyak orang salah, nggak punya lahan ke mau nanam gitu. Nah ya. Itu. Baik. Terima kasih Abang dan juga Bu ya. Kita kembali menyapa sahabat yang bergabung via telepon aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Halo. Iya. Ya. Sudah terhubung Ibu? Ini mau tanya dari hamba Allah Bogor. Baik. Di Bogor. Kita bersolat terlebih dahulu Ibu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum. Dengan siap hamba Allah di Bogor, silakan bersama Bu. Radio monitornya bisa dikecilkan? Ini menarik sekali. Iya. Terima kasih. Materi ini saya ingin ceritakan oleh Bang Hak itu masih sama dengan pengalaman saya. Yang setelah kuliah, udah nggak usah cerita lagi itu. Saya mau tanya sama Bu ya. Ada seorang anak yang berkeinginan menikah, tapi belum terus terang dengan orang tuanya. Dulu pernah anak itu ngomong ke orang tuanya, Bu, kalau ada perempuan sudah oke, keluarga oke, agamanya nggak diceritain. Terus, oke itu menurut dia sendiri, Bu ya. Orang tua menjawab, menurut saya itu benar jawaban orang tua, tapi nggak tahu menurut dia. Orang tua jawabannya apa? Orang mana? Seolah-olah orang tua itu pengen tahu cerita panjangnya. Kan belum tahu orangnya, belum tahu agamanya. Dia jawab dengan keras tuh, udahlah, nanti lagi saja. Sudah berapa tahun kesini tuh, ya tuh akhirnya anak tersebut tuh gak mau komunikasi dengan keluarga lain. Keluarga lain di situ dalam arti keluarga satu rumah itu. Padahal setahu saya, orang tua itu gak macam-macam untuk menikahkan anaknya. Pengalaman yang pertama seperti bangsa selesai waktu kuliah nggak pacaran nggak apa, begitu selesai kuliah perempuan tuh diminta orang tua tuh percaya sama anak, enggak ini turunan anak baik, langsung nikah. Kedua, ketiga nggak macam-macam, tapi ini nih. Nah, akhirnya begitu. Saya mau tanya sama Buya, saya mohon doanya dari Buya, mudah-mudahan anak tersebut tuh pengen bisa komunikasi dengan keluarganya. Terus bagaimana solusi untuk bisa komunikasi dengan anak tersebut mengenai pernikahan khususnya, supaya anak itu terbuka. Sampai sekarang anak itu tidak terbuka, yang terbuka itu hanya kepada kakaknya yang tidak tahu menahu gitu. Menurut saya, ingin orang tua tuh terbuka. Kalau nggak sama orang tuanya, silakan ke kakaknya. Ngomong dulu, ngomong gimana-gimana. Terus nanti, terus akhirnya, sampai sekarang itulah Bu ya. Akhirnya kayak kata orang itu, kayak wayang tuh. Masuk rumah, pulang kerja, asal makan, minum, tidur, cuci, diam di rumah. Duduk, dan tidur lagi. Baik, sudah kami pahami Ibu. Ada pertanyaan lain? Apa? Sudah kami pahami maksudnya, insya Allah. Nah, akhirnya orang tua tuh Bu ya, kepengennya begini. Anak tuh terbuka, dari mana? Padahal orang tua gak apa-apa sama siapa. Ya. Dia tuh ngomongnya, saya sudah siap segala macam ke kakak-kakak yang gak itu. Pokoknya saya tidak mau merepotkan orang tua. Saya kasihan dengan orang tuanya, seolah-olah beban, karena tidak pernah diajak ngomong. Beban, bukan beban dia pengen nikah, beban itu pengen diajak ngomong. Gitu. Baik. kasihan. Jadi mohon doanya dari Bu ya. Bagaimana solusi itu yang tadi? Baik, membangun komunikasi kembali ya, Bu ya. Iya. Baik. Cukup, ada yang lainnya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada sahabat kita di Bogor, Bu ya, dan Mahat tadi sudah menyimak bareng-bareng. Intinya membangun komunikasi yang baik setelah beberapa tahun itu ada miscommunication. Silakan Bu ya dan Bang Hak. Baik, kalau tadi yang disinggung Bang Hak itu masalah kalau sudah ada anak memulai komunikasi dengan baik itu langsung kita sambut. Jadi memang orang tua yang benar kalau sudah baik, misalnya Abah Umi, saya sudah punya orang calon yang oke. Ya. Ya langsung saja diokein. Enggak apa-apa, cuman nanti kita harus musyawarah dulu seperti ya. Apa, jangan ya. Jadi jangan langsung seolah-olah oke-nya itu tidak ditanggapi. Jadi ada ketersinggungan di sini. Sudah anak ngomong ada kurang oke, orang baik, orang cocok, gimana Umi? Tatanya masih siapa dia? Barangkali siapanya itu ntar dulu. Akan tapi dia seorang anak sudah mau berkomunikasi sudah bagus. Ya. Tinggal makna oke saja nanti perlu dijelaskan di dalam perjalanannya itu. Tapi kalau sudah dari awal tidak diterima, anak bahkan wah ini alamat tidak diterima omongan saya ini ya. Jadi orang tua memang harus tanggap dalam hal ini ya. Kalau sudah ada anak misalnya ngasih mukadimah, Abah, zaman-zaman rusak ini iya Nak, zaman rusak Nak, Masya Allah Nak. Kamu kok sekarang Masya Allah sudah ngerti kayak gini. Jadi syukur saya punya anak seperti kamu Nak. Ini langsung ngomong saya pengen nikah tanpa harus membebani. Enggak, memang subhanallah. Kalau orang tua anak bakal digedekan hatinya Nak. Kalau orang tua tidak pernah merasa terbebani sampai kapanpun, anak tersanjung yang mau melanggar tidak jadi melanggar itu nanti. Jadi tapi kalau belum apa-apa langsung siapa dia? Wah ini orang mana? Orang mana? Anak siapa? Anak siapa? Ini ya akhirnya bingung. Mungkin ada kekurangannya. Mungkin wanitanya solehah. Cuman karena mungkin anaknya orang fakir, ya kan? Sehingga gara-gara kefakirannya seorang anak itu tidak berani ngomong. Ya. Mungkin dia solehah. Mungkin ini karena tidak tahu sama sekali. Mending dikatakan, oke Nak, nggak apa-apa. Abah Umi terbuka Nak. Siapa saja Nak? Ya kan? Ayo kita musyawarahkan yang baik-baik. Baik. Itu barangkali untuk yang lainnya agar tidak terjadi kesalahan seperti yang sudah terjadi kepada ibu ini. Apa keluarga yang disampaikan tadi. Baik, kemudian kalau sudah seperti ini, ya orang tua lah yang ngalah mulailah. Karena anak mungkin sudah terlantung kemelunton kalau bahasa Jawa itu sudah tidak enak, malu. Malu sebelum ngomong. Sebab ini tidak enak lah, sudah terlanjur enggak enak, ya sudah. Biasanya kan ada satu persahabatan kalau terlanjur enggak sapa-sapaan, sampai lama enggak sapa-sapaan ya. Ilfil, ada ilfil, apa nama? Jadi enggak enak. Jadi sebenarnya pengen ngomong, cuman sudah terlanjur enggak enak itu. Nah, itu makanya coba dimulai. Kalau memang tidak bisa langsung bisa melalui tadi ada kakaknya bisa diajak komunikasi kan? Iya. Sudah dibuka penyambung. Itu. Jadi seorang ibu aku tidak perlu tahu langsung dari dia, tapi bagaimana engkau ya komunikasi terus. Ya. Dan disampaikan. Tak taunya nanti lihat apalagi kakaknya ngerti makna silaturahmi, bisa menyambung Umi selalu ngomong begini-begini enggak apa-apa anak-anak ini. Akhirnya anak ini akan terbuka akan komunikasi lagi. Jadi yang jelas dari pihak orang tua yang memulai. Karena yang jelas seorang anak pernah memulai, maka orang tua sekarang memulai dan memulai dengan bahasa yang baik tentunya mana didudukkan yang baik. Nak mohon maaf atas kesalahan saya. Kalau diulang masa lalu, waktu aku tanya tentang siapa dia, itu bukan aku bertanya tentang kekayaannya, kecantikannya dan sebagainya. Karena mungkin saking rindunya aku pengen punya mantu yang baik, makanya saya tanya siapa dia itu bukan. Jadi langsung dibatalin, dipikir dugaan-dugaannya. Jadi aku nanya siapa dia itu karena saya pengen cepat tahu siapa calon mantuku. Kan bisa saja. Oh gitu rupanya. Nah, jadi dirubah kisah itu sehingga seorang anak bisa membuka. Akan ingat, kebenaran tidak diucapkan oleh lidah kita sendiri. Ya. Kalau sebagai orang tua tidak mungkin mengucapkan pada anak, bisa menjadi cara orang lain, wasitah orang lain. Artinya, ini dimulai dari orang tua, jangan nunggu anak. Dan mohon maaf, kalau anak sudah ngomong bertahun-tahun, berarti sudah waktu itu sudah punya kebutuhan. Apalagi sudah pendiam. Itu bisa mengkhawatirkan. Iya, kalau pendiam, akhirnya apa? Dia tidak bisa menyelesaikan dengan cara yang benar, akhirnya akan dia melakukan dengan cara yang tidak benar. Itu yang mengerikan. Orang diam, itu bisa saja berbahaya. Sebab apa? Dia mau tanya, takut salah, ini salah, mending yang penting aku suka-suka, terserah kan. Orang tua, kayak ini, itu yang dikhawatirkan. Maka, anjurkan kepada ibu atau orang tua tersebut, agar segera membuka komunikasi dan memulai, atau ngalah bahasanya Allah. Alam suam. Bagaimana maka? Iya, subhanallah ya. Jadi sempurna. Iya, jadi sebetulnya mesti kecerdasan untuk berkomunikasi tidak hanya anak kepada orang tua. Tapi, nah, karena ini yang bertanya orang tua, ya orang tua juga harus cerdas menyikapi kepolosan anak-anak, ketidaktahuan mereka di dalam mengungkapkan keinginannya. Nah, tentu orang tua yang lebih bijak tadi, Buya sudah sangat tepat sekali. Kadang-kadang orang tua menerimanya sudah langsung tidak menghargai dulu. Kemudian rasa empati itu karena kita orang tua ingin peduli kepada dia. Lalu ambillah sebuah tindakan-tindakan yang berpengaruh. Banyak orang tua yang sudah begitu lalu mereka menganggap ya dianya aja enggak cerita ya udah. Akhirnya nah, enggak boleh begitu, betul. Iya. Itu sering orang tua seperti itu. Betul. Ya, ini yang itu kan dia anak gitu. Saya kan orang tua. Mau ya dia ke sini, oh anakku sama orang tua. Salah besar di situ. Sudahlah, walaupun anak dalam keadaan begitu, kita yang harus datang kepada mereka. Mengalah. Mengalah gitu. Kalau kalau yang tanya orang tua soalnya ya. Yeah. Jadi orang tua yang ngalah. Kalau yang tanya anak gimana, Bang? Ya anak yang ngalah sama orang tua. Gitu. Kebetulan yang tanya kan orang tua. Berarti orang tua yang harus lebih empati, lebih peduli, kemudian dia mengambil tindakan yang berpengaruh. Apakah itu datang dengan mengelus dulu, gimana kabarnya, sehat, kangen sekali mamah, udah lama gak bicara-bicara. Jadi gak usah singgung-singgung yang dulu-dulu-dulu deh ya. Kemudian coba bangun dulu bagaimana rasanya supaya membangun kepercayaan. Karena kalau tidak sesuatu yang disembunyikan, tidak terjadi komunikasi yang intens, yang baik, ini saya khawatir ada hal-hal yang disembunyikan gitu. Jadi cobalah untuk lebih bertindak. Nah kemudian sudah terbuka curhat. Curhatnya kan sama kakaknya. Walaupun dia tidak mengerti apa-apa, tapi si anak ini lebih nyaman kepada orang yang mau mendengarkan apa yang dikatakan. Biasanya orang tua itu begitu ada anak yang curhat, lalu sudah gak mau mendengarkan dan lebih baik mendoktrin. Yang akibatnya anak juga gak mau curhat lagi, tertutup. Nah, ini sudah bahaya. Bahaya sekali, akhirnya permasalahan yang ada pada diri sang anak gak bisa diketahui sama orang tua. Betul. Begitu tertutup sekali. Nah, kalau sebetulnya sudah ada terjadi keinginan anak itu ingin curhat, nah ternyata curhatnya bisa diterima sama abangnya, sama kakaknya, ya sudah, lewat abangnya itu kita gali potensi, kita gali komunikasinya. Kita gali ada apa sih, dia ngomong apa sih. Dari situlah kita kemudian mengambil langkah-langkah seolah-olah kita tidak pernah tahu. Ya lebih cerdaslah orang tua untuk mengambil cara komunikasi yang tepat. Baik. Berarti ilmu komunikasi itu emang harus dipelajarin ya, Bu ya, dan Bu. Iya. Tidak bisa tidak. Manusia sosial. Berkomunikasi. Makhluk sosial. Baik, pertanyaan terakhir. Abang cukup? Terima kasih. 671 ada Hana di Cirebon. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Bu ya, saya mau tanya Bang Hak juga ya. Setiap adik-adik saya menikah, orang tua saya tuh selalu bilang, saya menikahnya nanti aja terakhir. Sekarang keempat adik saya sudah menikah semua, tinggal saya yang belum menikah. Nah, yang saya tanyakan, bolehkah orang tidak menikah dan apa doa supaya saya tidak benci pada orang tua saya? Baik, Masya Allah. Baik. Yang harus difahami yang pertama ini sebelum ini, Bang Hak, mohon maaf saya dulu ya. Bahwa menikah tidak penting apakah mendahului adik atau terlambat dari adik. Baik, mungkin seorang adik boleh menikah terlebih dahulu, gak ada masalah. Akan tapi yang menjadi bermasalah itu kadang seorang tua memaksa seorang kakak untuk menunda pernikahan gara-gara adiknya belum menikah. Gak tahu apa faktor tanggung jawab dan enggak. Kalau melangkahin memang kesalahan yang masyarakat. Gak boleh, ngelangkahi boleh, gak apa-apa. Jadi kalau punya adik anak kelima, mau nikahi adik kakak pertama, boleh-boleh saja. Sekarang ada permasalahan orang tua, gara-gara punya anak mungkin dianggap punya tanggung jawab pada adik-adiknya. Sehingga kamu tidak boleh menikah seperti yang terjadi ini. Ini kedzaliman orang tua yang luar biasa. Ya kan? Alasannya apa? Nanti kalau kamu nikah tidak bisa ngurusi adik-adikmu. Justru menikah itu untuk bersama-sama ngurusi keluarga. Ini wahai para orang tua, jangan anda zalim sampai ini, mohon maaf. Semoga ini menjadi anak yang soleh. Amin. Atau solehah ini. Karena sampai minta doa agar tidak benci kepada orang tua. Ini karena penundaan yang lama ini loh. Ini orang tua zalim benar nih kepada seorang anak yang mengatakan, nak kamu jangan nikah dulu, biar adikmu dulu, biar adikmu dulu, biar adikmu dulu, biar adikmu dulu. Masya Allah. Ini zalim, wong yang melarang melangkahi saja sudah zalim, apalagi ini. Masya Allah. Waktunya lebih nikah dulu mestinya kan? Karena dia kakak, ternyata sama orang tua suruh menunda. Sementara dia butuh. Hanya malu, urusan pernikahan itu kalau ditunda malu. Masa dipikir kayak orang budak syahwat atau bagaimana. Kalau ngomong lagi malu. Mestinya orang tua mengatakan, nak, gak apa-apa nak, engkau menikah dulu nak. Ada pun masalah, ada adikmu, Allah yang urus, ada masalah. Kita urus bareng. Tapi jangan seperti itu. Jadi wahai orang tua, jangan sampai melarang anak anda yang sudah mendapatkan calon untuk melangkahi kakaknya. Biarin, gak ada masalah. Juga sebaliknya, jangan hanya karena hujah tanggung jawab seorang tua melarang kakak tertua untuk menikah gara-gara adiknya untuk bernikah dulu. Biasanya kakak laki-laki ini tersiksa tulang itu punggung. Tulang punggung diberi itu. Kamu jangan nikah dulu nak. Dan sebagai seorang anak laki-laki kadang-kadang juga merasa kasihan dengan ibunya. Akan tapi mesti seorang ibu tidak hanya memikirkan dia sebagai orang yang punya tanggung jawab, tapi tolonglah diberi hibur hatinya, nak kau boleh menikah. Tapi wanita pilihan. Subhanallah, rezeki akan dibuka setelah itu. Lihat, malah lebih mudah lagi ada yang membantu adiknya kan, ada membantu saudaranya. Maka ini adalah satu bentuk kedzaliman. Yang kami baca adalah di rumah itu tadi ada kedzaliman. Orang orang tua yang tidak menghimbau anak yang sudah waktunya ya. Untuk menikah, tapi hanya untuk menunda-nunda-nunda sampai anaknya minta doa semoga tidak benci sama orang tua. Ya. Ini problem-problem besar. Insya Allah Anda tidak benci ke orang tua. Amin. Dan hari ini Anda harus menikah setelah ini. Bismillah. Hari ini Bu ya. Nanti harus ngadu ke orang tua, saya ingin menikah. Ya. Dan harus segera menikah. Karena apa? Untuk menghilangkan kebencian Anda itu. Karena takut waktu berlalu begitu saja. Akhirnya sampai dia ngomong bagaimana orang tidak menikah. Jangan berkata begitu. Ya, tapi pertanyaan itu kayaknya pertanyaan putus asa itu. Ya. Orang tuanya tidak menghimbau, orang tuanya tidak menikah, menikah Anda. Ada masalah adik-adik Anda, Allah yang ngurusi, jangan khawatir. Bismillah. Karena Masya Allah nanti kebencian kepada orang tua menjadikan kedurhakaan yang luar biasa. Terjerumus dalam zina juga na'udzubillah. Ya. Kalau Anda normal, mohon maaf. Yang tidak menikah itu adalah, mohon maaf, orang yang, mohon maaf, tidak bangkit syahwat. Ya. Tidak mudah tergoda. Ya. Ibadah lebih bagus. Tidak usah menikah, enggak apa-apa. Akan tapi mohon maaf kalau normal. Sama lelaki senang, sama perempuan senang, dan sering menginginkan kemesraan misalnya, atau terhayal kalau tidak menikah itu musibah nanti. Jadi deh. Dan menikah atau tidak menikah itu adalah Allah yang atur. Maknanya apa? Ada seorang memang tidak diberi keinginan menikah. Tapi na'udzubillah, ada orang diberi keinginan menikah tapi berzina terus tidak menikah. Itu manusia sengsara hingga dunia akhirat. Ada orang yang memang tidak diberi keinginan menikah, seperti Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Sampai tidak ngerti bagaimana keluar mandi. Itu sampai suatu ketika itu dalam riwayat Imam Nawawi itu mandi besar hanya gara-gara ada sesuatu, karena waktu itu belum ngerti. Iya. Karena memang tidak, karena begitu tenggelam dalam ilmu sama ingat Allah, iya, ilmu Allah, sampai tidak berpikiran kepada yang demikian itu. Tapi bukan karena nunggu adik-adiknya menikah, bukan. Ini bermasalah ini. Iya. Baik ya. Jadi tidak boleh semacam itu, wahai para orang tua. Ingat, kalau Anda punya anak yang paling bungsu, buntil terakhir, pengen nikah, sudah dapat jodoh, enggak apa-apa, ngelangkai kakaknya juga enggak apa-apa, enggak usah pakai bayar. Kemudian kalau kakak ternyata sudah butuh nikah, biarpun di bawahnya ada tanggung jawab, lihat. Semoga dengan pernikahannya ini malah bisa meringankan tanggung jawab selesai. Bismillah, subhanallah. Abang, menambahkan. Dan insya Allah itu sudah sangat kompleks sekali. Kompleks sekali ya. Banyak pertanyaannya aja ya. Itu jadi monitornya orange semua dari Yahudnya. Banyak sekali yang ingin menikah kayaknya pagi hari ini, cuma terkendala oleh orang tua ya. Dan latar belakang pendidikan, terus juga keimanan. Sederet pertanyaan kadang memang diajukan oleh orang tua ya, tatkala anak hendak menikah. Semoga di pagi hari ini ya, kita duduk bersama sudah mendapatkan ilmunya ya, Jay ya. Iya. Baik, waktunya udah mepet banget nih, Bu ya, Abang. Di ilmunya juga tadi udah dikasih ya. Kalau yang pengen ngunduh ilmu lagi, silakan bisa datang di Majelis Al-Bahjah atau simak Inspirasi Kumbang ya, di setiap hari Kamis sore. Baik, langsung doa, Bu ya. Doa langsung baca Fathah, semoga Allah memberikan kepada kita ilmu yang manfaat. Amin. Yang menikah bahagia, dunia akhirat. Amin. Yang belum menikah dimudahkan oleh Allah SWT. Para orang tua yang keras, ya Allah, amin, menjadi orang tua yang lembut, memudahkan pernikahan anaknya. Dan semoga Allah mudahkan segala urusan orang-orang yang memudahkan urusan pernikahan. Amin. Dan semoga kita semua dijauhkan dari zina, anak keturunan diteduhkan dari zina. Amin. Dan semoga Allah buka untuk kita semua yang halal, halal penuh berkah. Amin. Menghadirkan keturunan yang soleh-soleh, menghadirkan rizki yang halal. Amin. Dan semoga Allah menjaga iman kita, akidah kita, akhlak kita semua. Amin. Husnul khatimah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bu ya, terima kasih banget juga. Terima kasih Ajay. Terima kasih juga. Sama-sama ya sama. Dan untuk semua media partner kami juga, terima kasih ya. Radio Azam di Kalimun Kepulauan Rio, Radio Ra Mustafa Madinatu Salam, ada MBS FM Gresik dan juga Blitar. Sahabat kita ada di Radio Wadi Sukabumi Jaya ya. Dan pendengar di sekitaran Bogor, Sumedang dan juga Bandung, Radio Streaming Alif Lampung, Radio Panua Pahuwatu Gorontalo, dan Hima FM Hadromaut Yaman yang sudah merilis 98,5 FM Cirebon. Kami berdua pamit ya. Jum'ah Mubarak, wal alami salam. Subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.